Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa," tidaklah seorang yang dilahirkan kecuali dilahirkan alal fitrah, di atas fitrahnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia yang dilahirkan itu mereka di atas fitrah Islam, fitrah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa lihat di kenyataan kita hidup di masyarakat. Masyarakat yang betul-betul awam, betul-betul mereka belum belajar tentang agama. Tatkala kita sampaikan tentang kebenaran, maka mereka akan mudah menerimanya. Sangat mudah mereka menerima kebenaran itu. Jarang mereka yang akan mengingkari. Mereka itu tahu diri. Masyarakat itu tahu diri biasanya. Karena mereka paham, mereka ini enggak pernah belajar, kurang ilmu. Jadi mereka itu akan tunduk kepada orang yang berilmu, kepada dalil yang disampaikan. Nah, kapan fitrah ini mulai berubah? Fitrah ini mulai berubah karena kedua bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi, kata Rasul. Begitu juga fitrah masyarakat kepada tauhid akan berubah disebabkan oleh dai-dai yang menyesatkan. Karena adanya dai-dai yang menyesatkan, maka subhat-subhat pun masuk kepada mereka. Di saat kita sampaikan kebenaran, mulailah mereka itu menolak karena sudah adanya syubhat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mudah menerima kebenaran. Berarti kita itu masih di atas fitrah. Fitrah agama Islam, fitrah agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah cukup jauh membahas kitab tauhid ini. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang mana Allah mudahkan kita mempelajari kitab tauhid tersebut, tentunya melalui wasilah tempat kita membahas masjid ini. Dimudahkan kita sarana dan prasarananya, kita juga dilayani, alhamdulillah. Itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Mun zaman gek dolok kita serba numpang, ya kan? Belum lagi kadau lampunya gelap. Nah, sekarang papan tulisnya bagus, ya. Soundnya bagus, terang menderang. 6 tahun 7 tahun yang lalu zaman kami di SD Min kadau gelap. Nak WC pun payah, saya nak WC soalnya kemarin di situ. Jadi kita perlu bersyukur atas nikmat Allah ini, atas dimudahkannya kita belajar, dan sekarang kita sudah masuk dalam 20 bab kurang lebih. Itu adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Bab terakhir yang kita bahas adalah kita sudah sampai pada bab yang nomor 21. Bab nomor 19, 20, dan 21 kalau tidak salah itu berkaitan dengan gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh, kemudian berlebih-lebihan kepada kubur-kubur mereka, sehingga ujung-ujungnya mereka menjadikan kubur itu sebagai masjid. Jadi intinya tiga bab yang kemarin itu membahas masalah kuburan. Dan kita sudah jelaskan hubungan antara kuburan dan masjid. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bab yang setelahnya. Bab nomor 22. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan judul babnya, bab maja'a, apa-apa yang datang, fi himayatil mustafa, dalam penjagaan al-mustafa. Al-mustafa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid, sisi tauhid, wasaddihi, dan beliau itu menutup, kulla tariqin, semua jalan, yusilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bab tentang bagaimana penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi-sisi tauhid. Kemudian beliau itu menutup semua jalan yang mengantarkan kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Ini dinamakan dengan saddud dzari'ah, bahasa Arabnya saddu adz-dzari'ah, menutup celah, menutup pintu-pintu yang menuju kepada hal yang dilarang. Sebagaimana yang pernah kita singgung kemarin, ketika Allah itu melarang sesuatu, maka ada dua larangan kemarin. Pertama, larangan kepada sesuatu itu secara langsung. Yang kedua, larangan kepada semua hal yang mengantarkan kepada larangan tersebut. Contoh kemarin kita, Allah itu melarang kepada kesyirikan. Sudah jelas syirik ini terlarang. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang besar. Nah, Allah itu ketika melarang kesyirikan, maka masuklah dua hal yang dilarang dalam hal tersebut. Pertama, kesyirikan itu secara langsung. Berdoa kepada wali-wali, berdoa minta tolong kepada jin-jin, itu namanya syirik secara langsung. Menyembah kubur, ini syirik. Yang kedua, dia juga mencakup larangan kepada semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Apa contohnya kemarin? Gulu berlebih-lebihan kepada kubur-kubur orang soleh. Dia berdoa, beribadah di sisi kubur orang soleh. Dibikinlah gambar-gambar, patung-patung, ditinggikanlah kubur-kubur itu, dibangun masjid di atasnya. Itu gulu, semua hal itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, itu terlarang nih, Pak. Jadi yang dilarang bukan cuma hal yang dilarang saja, tapi semua hal yang mengantarkan kepada larangan itu juga dilarang. Nah, bab ini juga begini. Bab ini Rasul itu menutup semua pintu yang menuju kepada kesyirikan. Namanya adalah saddud dzari'ah. Sebelum kita masuk kepada hadis-hadisnya, kita bawakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya syariat saddud dzari'ah ini, menutup pintu-pintu kesyirikan. Pertama, surat Al-An'am ayat 108. Surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah." Janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Orang menyembah patung. Orang menyembah sapi. Orang menyembah dewa apa barongsai, tepekong dan semisalnya. Nah, orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut, apa kata Allah? Jangan kalian cela, jangan kalian maki sesembahan-sesembahan yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal memakinya apa? Hukum asal memaki sesembahan-sesembahan selain Allah apa? Boleh-boleh saja lah. Emang terlarang? Emang terlarang? Enggak. Nah, dia terlarang kalau ada efek, kalau ada akibat buruknya. Dilanjutkan oleh Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, sehingga mereka nanti akan mencela, memaki Allah tanpa ilmu. Jangan kalian cela sesembahan-sesembahan itu, nanti mereka akan mencela Allah, memaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terlarang sebenarnya apa? Wasilahnya mencela sesembahan tersebut atau tujuan yang terlarang? Sebenarnya yang diinginkan adalah tujuannya. Tujuannya agar Allah tidak dicela. Kalau kita mencela sesembahan selain Allah, nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, hukum asal tadi kita mencela sesembahan selain Allah, apapun bentuknya lah, patung, keris-keris, batu-batu, jin-jin, kita mencelanya boleh-boleh saja. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada efek mereka juga balik mencela Allah, ini yang terlarang. Paham ya? Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan, jangan sampai kita itu mencela kedua orang tua. Jangan kita itu mencela kedua orang tua. Kenapa kata Rasul? Dia mencela kedua orang tua orang lain, lalu orang itu pun mencela kedua orang tuanya. Karena dia mencela orang tua dari orang lain, orang itu balas mencela kedua orang tuanya. Itu sama juga kita mencela orang tua kita. Jadi yang terlarang itu kan wasilah, perantara yang mengantarkan kepada larangan itu. Kita dilarang mencela Allah. Jelas ya? Di sini kita enggak mencela Allah, kita mencela sesembahan orang lain. Ujung-ujungnya mereka juga mencela Allah, nah di situ terlarang. Itu namanya saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu kepada larangan. Begitu juga contoh yang kedua surat Al-Baqarah ayat 104. Surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan ucapkan ra'ina. Wa qulu unzurna, tapi ucapkanlah unzurna. Wasma'u, walil kafirina 'adzabun alim." Allah menyebutkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan ucapkan ra'ina. Ra'ina. Ra'ina itu berasal dari kata ra'a. Ra'a, yura'i, ri'ayatan, mura'ayatan, rakyat. Rakyat dari kata ra'a. Ra'a itu artinya memperhatikan, merawat. Arti ra'a dalam bahasa Arab apa? Merawat. Tapi di sini Allah melarang mengucapkan ra'ina. Padahal secara bahasa Arab apa artinya? Merawat. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Yahudi ketika mengucapkan kata ra'ina artinya adalah ya ahmaq. Wahai orang yang idiot. Adik-adik dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita misalnya dalam bahasa kita itu bagus. Tapi dalam bahasa yang lain itu kotor dia. Contohnya jangkrik misalnya kan. Jangkrik bahasa kita kasar kan? Jangkrik bahasa kita biasa kan? Jangkrik kan? Biasa ya. Tapi kalau kita pergi ke Jawa, misalnya depan orang tua, jangkrik. Nah, kita ngomong gitu depan orang tua, tanggapannya bagaimana? Jangkrik itu kan kayak gimana ya? Kayak bangsat gitu kan? Kayak ada sumpah serapah jangkrik gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengartikan arti ra'ina itu artinya ya ahmak. Wahai orang yang idiot, orang yang bodoh. Kaum muslimin itu dilarang mengucapkan kata ra'ina. Padahal ra'ina dalam artian bahasa Arab itu perhatikanlah. Ra'ina artinya adalah perhatikanlah. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena efeknya adalah bodoh artinya. Kemudian Allah lanjutkan, wa qul unzurna, tapi ucapkanlah unzurna. Unzurnya itu perhatikan, sama artinya unzurna dengan ra'ina itu perhatikan, wasma'u dan dengarkanlah. Jadi enggak usah ucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna dan wasma'u. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab siksa yang pedih. Ini dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah menutup pintu yang menuju kepada larangan. Jadi tutup pintunya, padahal hukum asalnya itu boleh-boleh saja. Jadi kadang-kadang sesuatu itu mubah, mubah boleh-boleh saja, dilarang bukan karena hal tersebut terlarang, tapi karena hal itu akan mengantarkan kepada larangan. Nah, biasanya seperti itu ada dalam bab kaidah usul fikih. Kemudian juga contoh yang ketiga adalah surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian itu dekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah fahisah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan di situ ya, wala taqrabu az-zina, jangan dekati zina. Yang dilarang di sini zina atau mendekati zina? Mendekati zina yang dilarang. Oh, berarti zina dan apa berarti? Berarti zina boleh-boleh saja? Bukan itu maksudnya. Ketika semua yang mengantarkan kepada zina saja dilarang, apalagi zinanya? Jelas ya, Allah di sini melarang perkara-perkara yang mengantarkan kepada zina. Bukan berarti zinanya tidak terlarang. Allah ingin menutup pintu-pintu yang menuju kepada perzinaan. Itu namanya saddud dzari'ah. Nah, apa pintu-pintu yang menuju kepada perzinaan? Pertama, pandangan. Kita disuruh menundukkan pandangan. Yabudduna min absarihim. Harusnya mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang kedua, yang menuju kepada zina adalah khalwat. Khalwat, khalwat dengan ikhtilat itu beda. Kalau khalwat itu berduaan. Lewat WA khalwatnya? Lewat WA? Hah? Messenger? Facebook? Masuk. Itu masuk khalwat berduaan. Bahkan lebih privat lagi ya kan? Mau ngajak jalan pakai motor kan ketahuan. Tapi pakai WA? Dan ketahuan. Allah yang tahu. Khalwat itu namanya berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Kalau ikhtilat, ikhtilat itu campur baur. Laki, perempuan di satu tempat campur baur. Itu namanya ikhtilat. Jadi beda ya, beda khalwat dengan ikhtilat. Yang ada hadisnya, janganlah berkhalwat karena salah satu darinya adalah setan. Itu tentang khalwat, bukan bukan ikhtilat. Macik suaranya. Lebih jelas maksudnya? Jelas sih? Nah. Kemudian juga di antara hal yang dilarang yang menuju kepada zina adalah menyentuh lawan jenis. Menyentuh lawan jenis, tapi mun tersentuh kita balikkan duit gimana? Balikkan kasir Indomaret misalnya kan, tepagang. Gimana lah? Kalau enggak sengaja itu enggak masuk hukuman. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan hukum kami dengan sesuatu yang kami salah dan tidak tahu, enggak sengaja gitu. Lalah kita ngelakkannya kan masih karena. Tapi bukannya ge, ini bang ambil bang, ada biaya langsung tangan-tangannya kan. Beda lagi urusan. Kemudian contoh yang keempat, sengaja ana bawakan contohnya biar kita enggak terkejut ketika kenapa meninggikan kubur dilarang, memberikan lampu dilarang, mengecat dilarang. Intinya kenapa hal itu dilarang nanti, biar kita enggak kaget. Oh, ternyata itu namanya saddud dzari'ah, menutup pintu celah-celah yang menuju kepada kesyirikan. Ini kita bawakan dulu dalil-dalilnya biar kita agak paham. Tuh, dalil yang keempat adalah tentang larangan bertikai. Larangan bertikai. Karena kita itu saudara semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ini lengkap ini. dalam surah Al-Jurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua orang saudara tersebut. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka enggak boleh bertikai, enggak boleh berselisih. Nah, setelah ayat ini nomor 10, antum bacalah. Antum baca setelah ayat yang nomor 10 ini soal jurat, larangan-larangan. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairam minhunna. Janganlah memanggil dengan panggilan yang buruk. Kenapa? Memanggil dengan panggilan yang buruk akan mencoreng persaudaraan. Kemudian dilanjutkan juga, wajtanibu adzan, tinggalkanlah prasangka, karena prasangka akdzabul hadis. Janganlah menggibah, karena senangkah kalian itu memakan daging saudaranya sendiri. Jadi setelah disebutkan muslim mukmin itu bersaudara, Allah sebutkan larangan-larangan yang dapat merusak persaudaraan tersebut. Jadi kita dilarang bertikai, kita dilarang husnuzon, kita dilarang manggil dengan panggilan yang jelek, singatian. Bahasa kita, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga persaudaraan. Paham ya? Segala sesuatu yang bisa merusak persaudaraan itu dilarang di dalam agama kita. Itu namanya saddudz dzari'ah. Nah, kenapa kita dilarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain? Nah, tujuannya agar persaudaraan tidak rusak. Kita melamar di atas lamaran orang lain, kawan kita sudah melamar, kita juga melamar, itu akan merusak persaudaraan. Itu namanya saddudz dzari'ah, menutup celah-celah yang menuju kepada hal yang terlarang. Nah, kemudian kita masuk kepada poin inti sekarang. Islam itu melarang kepada kesyirikan. Islam melarang kepada kesyirikan. Cuman ketika Islam itu melarang kepada kesyirikan, dia bukan cuma mengenai syirik secara langsung. Kan orang nanti memahaminya. Lu ngapain tang orang ziarah kubur terlarang? Ngapain tang ngecat kuburan dilarang? Beri lampu kuburan dilarang? Beri tehel dilarang? Ngapain baca yasin dilarang di kuburan? Majang foto atau ninggikan kuburan terlarang? Nanti orang bingung dia kan? Kan kami tidak menyembah kuburan. Kami kan tidak menyembah selain Allah di situ. Ya enggak? Mereka akan jawab seperti itu nanti. Maka kita jawab, ketika Islam itu melarang kepada kesyirikan, yang terlarang bukan syiriknya saja, tapi yang dilarang juga semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Paham ya? Mana dalilnya tadi? Allah melarang mendekati zina, Allah melarang bertikai. Nah, salah satunya ini, Allah melarang perkara-perkara yang menuju kepada kesyirikan. Apa bentuknya? Pertama, yang dilarang itu meninggikan kuburan. Kuburan maksimalnya berapa? Maksimalnya sejengkal. Kuburan itu maksimalnya sejengkal. Lebih dari sejengkal, ini terlarang. Harus dipangkas. Main sama angkas kuburan orang tinggi-tinggi sekarang. Jelas ya? Nanti orang bertanya, kenapa meninggikan saja dilarang? Karena itu nanti ujung-ujungnya kuburan itu bisa diagungkan. Ketika kuburan sudah diagungkan, dianggap besar, nanti mereka minta-minta kepada orang di dalam kubur, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh berubah syirik karena awalnya adalah mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh. Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka. Kemudian yang kedua yang dilarang dari kuburan, menulis. Menulis batu nisan gimana? Ini ada khilaf, tapi yang anda pernah belajar boleh. Sekedar nulis gitu. Sekedar nulis sebagai tanda itu boleh. Cuman ya ahsannya kita enggak perlu nulis gitu. Menulis-nulis, menulis di mana, di sampingnya, di depan, di belakang. Wah, banyak sekali tulisannya. Nah, itu terlarang di dalam. Tapi ini masalahnya ada khilaf. Yang ketiga, yang dilarang adalah menyemen. Menyemen, jussa. Ini ada dalilnya secara khusus, menyemen. Intinya dibangun, dibaguskan kuburan tersebut. Yang keempat, yang terlarang, memasang lampu. Memasang lampu penerang, ini juga ada dalilnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, salat di kuburan. Sudah kita bahas kemarin, salat di kuburan ini terlarang. Yang keenam, salat menghadap kubur. Ini juga terlarang. Yang ketujuh, berdoa, bersolawat, baca yasin dan semisalnya di sisi kuburan. Ini juga terlarang. Kenapa hal itu dilarang? Kan itu tidak syirik. Nah, kan jawabannya, Islam itu melarang semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Islam melarang semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian kemarin kita sudah menyebutkan contohnya. Praktik dari Umar bin Khattab. Ingat gak antum? Umar itu memotong pohon yang di situ Rasul dibaiat. Rasul dibaiat di sebuah pohon. Kemudian Umar itu menyuruh untuk dipotong pohon tersebut agar tidak salah paham, tidak disembah. Kisah yang kedua, ketika ada penaklukan, di situ kan ada jasad Nabi, ya kan? Nah, jasad Nabi tersebut disuruh Umar gali 11 lubang. Lalu dikuburkan, di semuanya diratakan. Padahal itu jasad Nabi. Ketika mereka paceklik, dikeluarkan jasad Nabi tersebut, kemudian hujan pun turun. Lagi mereka lagi gagal panen, dikeluarkan jasad Nabi tersebut, lalu tanamannya pun subur lagi. Itu benar-benar terjadi, tapi Umar merintahkan gali 11 lubang lalu kuburkan. Jangan sampai ketahuan mana kuburan yang aslinya. Itu praktek para sahabat untuk menutup pintu celah yang menuju kepada kesyirikan. Begitu juga Umar, ketika beliau itu naik tahta, Khalid ibn al-Walid langsung dicopot oleh beliau. Kenapa? Nanti orang itu bergantungnya kepada Khalid. Setiap Khalid itu perang pasti menang. Perang apapun pasti menang. Dicopot oleh Umar agar mereka itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian praktik dari para sahabat. Nah, kita langsung masuk kepada dalil yang pertama. Dalil yang pertama, di sini ada tiga dalil saja. Pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari diri kalian, yaitu manusia dari kalangan orang Arab. Azizun 'alaihi ma anittum, aziz, berat bagi dirinya, ma'anittum, apa yang menjadi penderitaan kalian. Harisun alaikum, beliau itu sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang-orang yang beriman, beliau itu sangat sayang. Kepada orang-orang beriman, beliau itu sangat sayang. Nah, perhatikan ya, judul babnya adalah penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Ayatnya yang dibawakan ini. Apa hubungannya sekarang? Perhatikan ya ayatnya ya, telah datang untuk kalian itu seorang rasul yang dia akan merasa berat apa yang menjadi penderitaan kalian, dan dia itu sangat semangat kepada keimanan kalian, dan dia sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika Nabi itu melarang perkara-perkara yang menuju kepada kesyirikan, itu semua karena rasa sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nabi melarang meninggikan kuburan, dicat, dibangun, dikasih lampu, semuanya ada hadisnya. Ketika kita bertanya kenapa dilarang, maka jawabannya Nabi orang yang paling sayang kepada kita. Jelas ya, Nabi orang yang paling semangat untuk keimanan kita. Beliau itu merasa tersiksa kalau umatnya itu tersiksa. Jadi semuanya itu didasari oleh rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita camkan di dalam diri kita, semua itu didasari oleh rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulan, tatkala Allah utus seorang rasul. Jadi Allah sebutkan, ketika Allah utus seorang Rasul, itu adalah karunia yang Allah berikan. Rasul ini adalah karunia bagi orang-orang yang beriman. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus patuhi apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga agama ini juga sudah sempurna, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul. Bahkan perkara-perkara yang kecil-kecil itu sudah dijelaskan. Motong kuku ini kan masalah kecil. motong kuku, diajarkan bagaimana motong kuku, motong bulu ketiak, bulu kemaluan, motong kumis, masuk WC, keluar WC, doanya, mau tidur, bangun tidur, itu perkara-perkara yang kecil ya enggak? Kalau hal-hal yang kecil saja sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin enggak masalah-masalah yang menuju kepada kesyirikan enggak dijelaskan? Enggak mungkin. Jelas ya? Bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau menjelaskan secara terperinci agama ini. Masalah-masalah yang kecil sekali itu sudah dijelaskan, apalagi masalah-masalah yang besar. Jadi itu hubungannya kenapa penulis itu membawakan dalil-dalil tersebut, yaitu bahwasanya larangan kepada hal-hal yang menuju kepada kesyirikan itu landasannya adalah karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nanti orang bilangnya Wahabi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Nah, berarti dia enggak paham. Semuanya itu adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kubura, sebagai kuburan. "Wa la taj'alu qabri 'aidan." Dan janganlah kalian jadikan kuburan-kuburanku, kuburan Nabi, aidan, sebagai aid. Aid itu mencakup dua hal, yaitu berkaitan dengan waktunya, waktu aid, waktu perayaan. Yang kedua berkaitan dengan tempatnya, tempat perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian atasku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam hadis ini ada tiga segmen atau tiga bagian yang disebutkan oleh Rasul. Pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksud menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan? Maksudnya ada dua. Pertama, rumah yang tidak dipakai sholat. Rumah yang tidak dipakai sholat. Makanya Rasul memerintahkan apa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ij'alu min sholatikum, jadikanlah di antara sholat-sholat kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Kenapa? Wala tattakhidhuha kubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Kapan rumah itu menjadi kuburan? Saat rumah itu tidak dipakai sholat. Hukum asal sholat itu di mana? Di rumah. Hukum asal sholat di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Jadi maksud Rasul jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur, yaitu rumah yang pertama enggak dipakai sholat. Jelas ya? Yang kedua, rumah yang menjadi kubur adalah rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Perhatikan ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu jadi kuburan. Enggak dibacakan Al-Quran, enggak dibacakan apa-apa. Sanyap, sepi, ya kan? Itu jadi kuburan rumahnya. Gimana mun tiap pagi buka dangdut? Yang enggak dibuka apa-apa pun jadi kuburan. Mun tiap pagi jadi dangdut gimana? Berarti tanpa setan berdisko lah di dalam. Paham ya? Ini enggak dibacakan apa-apa saja jadi kuburan. Gimana tiap pagi berdangdut, tiap pagi Malaysia, belum lagi rock and roll, banyak macamnya lah. Ya pagi-pagi ya guys, kena berisik ya kan? Ya nyari nyetel biasanya. Kandang nak nyetel musik ya pampan telinga yang seorang keset ya kan. Terus nak dengarkan ke orang. Tapi lah masyarakat kita bukanya ring biasanya. Paham ya? Yang kedua itu ketika rumah itu tidak dibacakan Al-Qur'an. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Inna syaitan, yamfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rasul mengatakan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Kemudian Rasul mengatakan, setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti rumah akan menjadi kubur kalau enggak dibacakan Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran, rumah tidak menjadi kubur. Jelas ya? Nah, itu penjelasannya. Apa maksud dari rumah yang dijadikan kuburan? Jadi pertama, rumah yang tidak pernah sholat di situ. Yang kedua, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, sekarang faedah lain. Faedah lain. Rumah yang menjadi kubur adalah rumah yang enggak dipakai sholat. Berarti faedahnya, kubur bukan tempat sholat. Jelas ya? Kubur bukan tempat sholat. Yang kedua, rumah yang jadi kubur adalah rumah yang enggak baca Al-Quran di situ. Faedahnya, kubur bukan tempat baca Al-Quran. Paham ya? Kubur bukan tempat baca Al-Quran. Karena kalau enggak sholat, rumahnya jadi kubur. Berarti kubur bukan tempat sholat. Kubur juga bukan tempat baca Al-Quran. Sekarang potongan yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah jadikan kuburanku sebagai hari raya. Nah, perhatikan di sini, menjadikan kuburan Rasul sebagai hari raya itu ada 4 hal. Menjadikan kubur Rasul sebagai aib. Ada 4 hal. Satu, bolak balik ke kuburan, ke kubur Nabi untuk mengucapkan salam. Yang kedua, safar dengan niat untuk ziarah ke kubur Nabi. Yang ketiga, bolak-balik ke kubur Nabi untuk sholawat. Yang keempat, berkumpul untuk ziarah kubur Nabi pada waktu tertentu. Jadi Rasul mengatakan tadi apa di sini hadisnya? Wala taj'alu qabri 'aidan. Jangan jadikan kuburku sebagai 'aidan. Jadikan 'aidan. 'Id itu berasal dari bahasa Arab apa? 'Ada. Ya'udu. 'Aidan. 'Ada ya'udu itu artinya kembali. Kembali berulang atau berulang. Menjadikan sesuatu sebagai 'aid adalah sesuatu yang dikerjakannya kembali atau berulang. Nah, berulang di sini mencakup dua hal. Satu, waktunya. Yang kedua, tempatnya. Jangan jadikan kubuku sebagai aid, yaitu dilakukan berulang-ulang waktu dan tempatnya. Di antara bentuknya apa menjadikan kubur Nabi sebagai aid? Pertama, bolak-balik datang ke kubur Nabi. Tujuannya apa? Untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tujuannya mengucapkan salam saja. Berulang-ulang itu menjadikan kubur Nabi sebagai aid. Karena diulang-ulang terus. Yang kedua, safar. Kita dari Indonesia. Pergi kita ke Mekah. Kubur Nabi di Madinah ya. Pergi kita ke Madinah. Tujuannya awalnya apa? Tujuannya itu untuk pergi ke kubur Nabi. Bukan tujuannya untuk pergi haji atau umroh. Nah, niat khusus untuk ke kubur Nabi itu niat yang terlarang, sama juga menjadikan kubur Nabi sebagai aid. Nanti akan kita jelaskan perinciannya. Kemudian bolak-balik untuk selawat, datang ke kubur, nanti selawat, pagi-pagi jalan-jalan keluar, pagi-pagi ke kubur, selawat lagi. Itu menjadikan kubur sebagai aid. Kemudian yang terakhir adalah ziarah kubur, berkumpul dalam ziarah kubur itu pada waktu tertentu, khusus diwaktukan, waktunya dikhususkan untuk berziarah kubur Nabi. Itu menjadikannya sebagai aid. Nah, kita perincikan sekarang satu persatu masalah menjadikan kubur Nabi sebagai aid tersebut. Pertama tadi di situ apa? Bolak-balik untuk mengucapkan salam. Bolak-balik ke kubur Nabi untuk mengucapkan salam. Tidak pernah ada riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sengaja nanti balik lagi ke kubur Nabi salam. Oke, nanti balik lagi ke kubur Nabi salam. Gak pernah ada riwayat yang melakukan hal tersebut kecuali satu orang saja. Itu Ibnu Umar. Yaitu Ibnu Umar. Disebutkan dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi', beliau berkata. Habis ya. Kita azan dulu lah, nanti kita lanjutkan setelah salat azan Isya. Fadhol. Yuk kita teruskan. Tadi bolak-balik ke kubur Nabi untuk mengucapkan salam, enggak ada yang pernah melakukannya kecuali Ibnu Umar saja. Ibnu Umar itu tatkala beliau pulang dari safar, maka beliau mendatangi kubur Nabi lalu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, alaika ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Abatah. Assalamualaikum terhadap Rasulullah kepada Abu Bakar, Assalamualaikum kedua bapakku. Kemudian hal tersebut disampaikan bahwasanya Ma'mar berkata, Fadzakartu dzalika li'Ubaidillah ibn Umar. Lalu aku sebutkan hal tersebut kepada Ubaidillah bin Umar, faqala, dia berkata, "Ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa Ibnu Umar." Tidak ada satupun sahabat Nabi yang melakukan hal itu kecuali Ibnu Umar saja. Ini khusus perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu terkenal orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dilakukan Ibnu Umar adalah ketika Nabi pergi, lalu Nabi berhenti di sebuah tempat untuk kencing. Ibnu Umar pun turun juga untuk kencing. Padahal itu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul secara kebetulan saja, bukan tujuannya untuk syariat. Nah, itu menunjukkan semangatnya Ibnu Umar. Ini apa? Ini adalah khusus perbuatan Ibnu Umar saja. Kemudian disebutkan kepada Imam Malik, bahwasanya ada orang itu yang datang, mereka itu tidak lagi safar, mereka bukan musafir dan tidak juga safar. Dia itu berdiri di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari sekali atau lebih. Kemudian berdiri lalu dia pun berdoa. Dia enggak lagi safar, dia juga bukan musafir ya. Tapi setiap hari dia tuh berdiri di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Maka Imam Malik pun mengatakan, Imam Malik Imam Darul Hijrah, tinggalnya di Madinah saat itu. Beliau yang lebih paham tentang kondisi Madinah. Pahamnya Imam Malik terkenal Darul Hijrah, imam yang tinggal di Madinah. Imam Malik mengatakan, lam yablughni hadza an hadim min ahli al-fiqhi bi baladina. Hal ini tidak pernah dinukilkan, tidak pernah diajarkan oleh salah satu pun ahli fikih di negeri kami. Wala yuslihu akhir hadhil ummah, dan tidaklah umat-umat akhir ini menjadi baik, illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang membuat baik orang-orang yang pertama. Walam yablughni an awwali hadhil ummah wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dzalik. Aku tidak pernah mendapati orang-orang yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, melakukan hal tersebut, sengaja berdiri untuk berdoa, untuk mengucapkan salam. Enggak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu dzalika illa liman ja'a min safarin aw arada. Dan ini dibenci kecuali bagi orang yang lagi safar, musafir atau ingin safar. Nah, ini boleh dia salam ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita tidak boleh bolak-balik ke kubur Nabi untuk mengucapkan salam. Ketika kita datang ke sana, datang ke kubur Nabi sekali, ucapkan salam, sudah cukup sekali saja. Kemudian yang kedua di situ adalah safar dengan niat untuk ziarah kubur Nabi. Nah, safar dengan niat untuk ziarah kubur Nabi. Ini safar ini ada dua masalah. Ini kan mendatangi kubur Nabi. Datang ke kubur Nabi. Bentuknya ada dua di sini. Satu, dia safar. Satu, dia tidak safar. Tidak safar. Maka ini hal yang sunnah dan mulia. Dia penduduk asli, tinggal di sana. Penduduk asli tinggal di sana, kemudian datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hal yang mulia dan sunnah. Paham ya? Yang kedua adalah dia safar. Safar. Melakukan safar. Safar di sini ada tiga perinciannya. Satu, niatnya khusus untuk ziarah kubur Nabi. Niatnya khusus ziarah kubur Nabi. Kubur Nabi. Maka ini bid'ah. Kita dari Indonesia pergi ke sana niatnya untuk ke kubur Nabi saja, maka itu yang bid'ah. Ziarah seperti itu yang bid'ah. Kedua, niatnya itu untuk menziarahi Masjid Nabawi, kemudian sampai di sana baru menziarahi kubur Nabi. Niatnya ziarah Masjid Nabawi, lalu ziarah ke kubur Nabi. Maka ini sunnah. Sunnah. Datang ke sana tujuannya untuk menziarahi Masjid Nabawi. Apa kata Rasul? La tusyaddur rihal. Enggak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita dari awal ini rumah tujuannya safar ke masjid, bolehnya cuma ketiga masjid saja. Jelas ya? Mengadakan perjalanan kepada selain tiga masjid itu hukumnya terlarang. Nah, kalau dia berjalan dari Indonesia tujuannya untuk ziarah kubur saja, maka itu ziarah kubur yang bid'ah. Tapi ketika di Indonesia niatnya itu untuk ziarah ke Masjid Nabawi, sampai di sana baru singgah. Paham ya? Singgah ke kubur Nabi itu sunnah. Niat awalnya tetap ziarah Masjid Nabawi. Baru pergi ke Baqi, pergi ke kubur Nabi dan pergi ke mana-mana bukan niat. Niat awalnya tetap ziarah ke Masjid Nabawi. Nih. Ziarah Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah niatnya sekalian dua untuk ziarah Masjid Nabawi dan ziarah kubur Nabi. Ini sunnah. Nah, tidak mengapa jika langsung diniatkan dua sekaligus. Perhatikan yang ketiga ya. Niatnya dua hal sekaligus. Ziarah Masjid Nabawi dan ziarah kubur Nabi. Maka ini sunnah. Berarti letak perbedaannya cuma pada niat saja. Yang ketiga, niat awalnya itu dua sekaligus. Niatnya untuk ziarah ke Masjid Nabawi dan ziarah ke kubur Nabi sekaligus. Maka ini sunnah. Alasannya kenapa? Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau dia taba', tapi enggak boleh kalau berdiri sendiri. Itu kaidah fikih. Contohnya apa? Contohnya antum, kita hukum makan ulat boleh enggak? Makan ulat. Usahlah ulat kajam gila. Samut-samut. Boleh enggak makan samut? Hah? Makan samut toilet boleh enggak? Enggak boleh lah. Jelas terlarang kan? Tapi kita minum kopi, di dalamnya ada samut. Boleh enggak? Nah, itu boleh. Contoh lagi ulat. Kita makan ulat. Ulat doang kita makan boleh enggak? Enggak boleh, tapi kita makan jambu, di dalamnya ada ulat. Boleh? Boleh. Itu namanya yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Dia boleh dilakukan kalau mengikut saja. Makan samut boleh kalau ikut ke kopi. Makan ulat boleh kalau ikut ke jambu tadi, tapi kita enggak boleh istiqlalan. Kalau makan samut doang enggak boleh, makan ulat doang enggak boleh. Sama dengan bakar, kita membakar samut, kumpulkan samut banyak-banyak lalu kita bakar, boleh enggak? Terlarang. Tapi kalau kita bakar sampah masuk samut di situ? Enggak apa-apa, karena samut di situ tabak, dia mengikut. Paham ya? Itu kaidah fikih. Waktu kita sempit, tapi ini cukuplah. Kita masih menyisakan dua bentuk ziarah menjadikan kubur Nabi sebagai aid. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta